بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada kesempatan kali ini, pada pagi hari yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kita akan membahas sebuah pembahasan yang dimana pembahasan ini adalah kebalikan dari apa yang dibahas oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Manik hafizallahu taala. Kalau beliau membahas usul ahli sunnati wal jamaah, maka kita akan perkenalkan atau akan kami perkenalkan usul al-hizbiyin. Dan kami akan nukilkan beberapa nukilan dari sebuah kitab yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kami untuk menulisnya. Di sebuah kitab yang berjudul Ma'rifatu Usulil Hizbiyah, mengenal dasar atau pokok-pokok hizbiyah. 6 yang telah diberikan mukaddimah oleh Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizallahu taala ketika kami masih ada di Darul Hadis Dammaj. Walillahil hamdul minnah. Maka untuk menyingkat waktu, segera saja kita baca dahulu mukaddimah beliau terhadap kitab ini. 6. Qala Syekhuna hafizallahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah dan salat serta salam atas Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya serta sahabatnya. Dan siapa saja mengikuti petunjuk beliau. Adapun setelah itu, faqad talaqtu aktsara hadhihi ar-risalata al-musammata ma'rifata usulil hizbiyyati. Aku telah menelaah sebagian besar risalah yang diberikan nama dengan ma'rifatu usulil hizbiyah, mengenal pokok-pokok hizbiyah. Li akhina al-fadhili Abi Saif mufti bin khairi al-indonesi hafizallahu ta'ala, yang ditulis oleh akhuna al-fadhil nam Abu Saif mufti bin khairi al-indonesi hafizallahu ta'ala. Faraituha tayyibatan salihatan linnashri fi babiha, maka aku memandangnya, yaitu memandang risalah ini adalah risalah yang baik, yang pantas untuk disebarluaskan di dalam babnya. Ada ba'dul kalimati fiha inzihafun an nutqiha as-sahihi bisababi rawasibil ujmati, kecuali ada beberapa kata yang di dalam risalah ini ada pergeseran dari pengucapan yang benar disebabkan karena bekas-bekas dari ujmah, Naam. Ya ikhwan, kalau saja orang Arab terkadang mereka masih ada kesalahan di dalam berbicara. Naam. Maka seorang ajami walaupun ya memang di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kefasihan. Naam. Lakin al-qasd huwa isalul khair wal barakatu minallah, dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala, naam, ketika melihat naam persebaran dakwah sunnah di zaman, maka beliau mengatakan laisa hadza bidzakaina wala bifasahatina, naam, bukan ini karena sebab kecerdasan kami atau kefasihan kami. Taib. Dan ana telah menyodorkan risalah ini kepada Syekh Nahwi Abu Bilal Al-Hadrami hafizallahu taala, yang sekarang beliau berdakwah di Hadramaut, dan beliau mengoreksi beberapa kesalahan yang berkenaan dengan bahasa. Fajazallahu khairan. Nas'alullaha ayyuwaffiqahu liislahiha wa likulli khairin. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepadanya dan untuk memperbaiki risalahnya dan untuk memberikan na'am taufik kepada setiap kebaikan. Katabahu Yahya bin Ali Al-Hajuri, ditulis oleh Yahya bin Ali Al-Hajuri, na'am, ini pada tanggal 1 Rabiul Tsani 1431. Sudah berapa tahun ya, Khan? Kalau sampai sekarang, sekarang 1436, sekitar 5 tahun. Baik, langsung saja kita kepada pokok pembahasan. Pengertian hizbiyah. Ta'riful hizbiyah. Apakah pengertian hizbiyah supaya antum memahaminya? Antum jangan menggambarkan bahwasannya dikatakan hizbiyah itu pasti ikhwanul muslimun atau jama'atut tabligh atau yang semacamnya. Ta'riful hizbiyati, pengertian hizbiyah. Ta'riful hizbiyati lughatan, pengertian hizbiyah secara bahasa. Berkata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah taala di dalam kitab beliau Mufradat Al-Fadhil Quran, beliau mengatakan al-hizbu jama'atun fiha ghilzun. Yang dinamakan hizb adalah sebuah jamaah yang padanya ada keeratan. Nah, ana ulangi. Al-hizbu jama'atun fiha ghilzun. Hizb, yang dinamakan hizb secara bahasa adalah sebuah jamaah yang di dalamnya padanya itu ada keeratan. Itu secara bahasa. Naam, dan apakah pengertian hizbiyah secara istilah? Maka di sana banyak pengertian yang diberikan oleh para ulama, terlebih khusus ulamaul mu'asirun. Naam. Syekhuna Yahya hafizallahu ta'ala mengatakan al-hizbiyatu hiya wala'un wa bara'un dayyiqun mahsurun 'ala man kana ma'aha bighairi tamassuki bil kitabi was sunnati. Al-hizbiyah adalah wala dan bara. Wala ini loyalitas, saling mengasihi, saling menyayangi. Naam. Dan bara, bara adalah perlepasan diri. Dayyikun, yang sempit. Mahsurun ala man kana ma'aha, terbatas hanya pada orang-orang yang bersamanya, bersama hizb tersebut. Bi ghairi tamassuki bil kitab was sunnah, tanpa adanya tamassuk, pegang teguh terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Ana ulangi, hizbiyah secara istilah adalah loyalitas dan perlepasan diri yang sempit, yang dibatasi pada orang-orang yang bersamanya, tanpa adanya pegang teguh terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Apa maksudnya, ikhwan? Wala loyalitas, saling kasih sayang, saling mencintai di antara mereka. Siapa saja yang di dalam golongannya, maka itu adalah teman, maka itu adalah saudara. Nah, seperti apapun mereka, entah dia adalah fasik, entah dia adalah bahkan kafir, entah dia adalah sufi, syi'i, al-muhim, siapa saja yang di dalam golongannya, maka itulah saudaranya. Tanpa melihat bagaimana akidahnya, tanpa melihat bagaimana keadaan orang tersebut. Dan barok, perlepasan diri. Nah, siapa saja yang bukan golongannya, walaupun dia adalah orang yang soleh, itu adalah musuh. Nah, karena itu dikatakan wala dan barok yang sempit dibatasi orang-orang yang bersamanya, tanpa adanya pegang teguh terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Nah, dan hanya saja ana menambah di dalam pengertian ini fiddin, jadi ditambah di dalam perkara agama pada akhirnya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sebuah wala dan barok yang perkaranya perkara dunia. Sekarang kita melihat ya, ikhwah, banyak sekali orang yang membentuk loyalitas di antara mereka di atas sekedar perkara duniawi. Mungkin perkara hobi. Sekarang banyak sekali klub-klub sepeda motor. Nah, atau klub apapun itu yang mereka saling memberikan loyalitas terhadap sesama motor seperti itu. Entah itu CB atau apa, al-muhim. Dan madza barakallahu fikum, jika di luar klub mereka, nah, maka mereka, apalagi kalau madza barakallahu fikum, kalau biasanya kami ada na'am taklim di Krian, satu malam Ahad, ini pas lagi banyak orang lagi touring, nah, banyak klub motor keluar, terkesan arogan kalau sudah berkoloni, arogan terhadap pengguna jalan yang lainnya, dan berusaha melindungi siapa saja yang bersamanya. Nah, ini sudah hizb, tapi dalam perkara dunia, maka inilah maksiyah. Dan kita katakan hizbi adalah wala dan barok yang sempit dibatasi terhadap orang-orang yang bersamanya tanpa adanya termasuk bil kitab dan as-sunnah. Naam, di dalam perkara agama. Ini wadih ya, ikhwan. Taib, indak. Apakah pengertian hizbi ya? Anta masmu? Masmuk? Hah? Akbar. Akbar. Taib, indak ya, akbar. Apakah pengertian hizbiyah? Jama'atun fiha ghilzun. Itu sebuah jamaah yang padanya ada keeratan. Nah, kalau secara istilah, taib, wala'un wa bara'un dayyikun mahsurun ala man kana ma'aha bi ghairi tamassuki bil kitab was sunnah fid din. Dan hizbiyahlah sunnah jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattakun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hisbim bima ladaihim farihun. Naam, dan sesungguhnya ini umatku ini adalah umat yang satu dan aku rabb kalian, maka bertakwalah kalian kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura, maka tercabik-cabik perkara di antara mereka, yang setiap hizb dengan apa yang mereka miliki mereka merasa bangga dengannya. Dan juga di dalam ayat yang lainnya, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian seperti kaum musyrikin, yaitu orang-orang yang telah memecah belah agama mereka, yang mereka bergolong-golongan, yang setiap golongan dengan apa yang mereka miliki itu berbangga-bangga. Nah, ini menunjukkan bahwasannya perpecahan bukanlah sunnah Islam. Di dalam dua ayat tersebut, bahkan adalah sunnatul al-kufr, sunnah kekufuran yang diantara mereka berpecah-pecah. Nah, tahsabum jami'aw wa kulubuhum syatta. Engkau menyangka, nah mereka adalah satu, sedangkan hati mereka tercabik-cabik, berpecah-pecah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berkata Jabir, iktatala gulaman, gulamun minal muhajirin wa gulamun minal ansor. Ada dua orang anak kecil, dia ini bertengkar, berkelahi. Seorang anak dari muhajirin dan seorang lagi dari ansor. Fanadal muhajir awil muhajirun, ya lal muhajirin. Wanadal ansori, ya lal ansor. Kemudian seorang anak dari muhajir tersebut menyeru, wahai orang-orang muhajirin dan yang dari ansori seperti itu pula. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala dan berkata, ma hadza da'wa ahlul jahiliyah. Nah, apa-apaan ini? Seruan jahiliyah. Rasulullah mengatakan seruan-seruan jahiliyah. Seseorang menyeru golongannya untuk asabiyah, fanatik terhadap na'am golongannya masing-masing. Qalu, maka para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah, bukan wahai Rasulullah, illa anna gulamaini iktatala, hanya saja dua anak kecil mereka saling bertengkar. Fakasa'a ahaduhumal akhar, yang satunya memukul kepada yang lainnya. Qala, berkata Rasulullah SAW, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Wal yang surrajulu akhahu zaliman aw mazluman, maka seseorang itu menolong saudaranya dalam keadaan menzalimi atau terzalimi. In kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu nasrun wa in kana mazluman falyansurhu, jika dia berbuat zalim maka tolonglah dia dengan cara larang dia dari berbuat zalim tersebut, maka ini pertolongan bagi dia. Jika orang tersebut terzalimi maka tolong dia. Nah, jadi di dalam hadis ini ketika ada dua anak dari Ansori dan Muhajir saling bertengkar, nah, dan mereka menyeru masing-masing golongannya, kaumnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu ada di dalam rumah belum mengetahui apa yang terjadi, maka beliau mengatakan, ada apa? Apa-apaan ini dengan seruan jahiliyah? Sedangkan aku masih ada di antara kalian. Kemudian diterangkan oleh para sahabat, bukan wahai Rasulullah, hanya dua anak kecil yang saling bertengkar. Nah, salah seorang di antara mereka memukul yang lainnya. Kemudian mereka memanggil masing-masing kaumnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak apa-apa kalau seperti itu. Maksudnya, apa ya ikhwan? Ini hanya sekedar anak kecil, bukan bersumber dari orang-orang yang disebabkan karena semata-mata asabiyah. Maka beliau memberikan jalan keluar yang lainnya, jika ada orang yang menzalimi orang lain maka tolonglah keduanya. Adapun orang yang menzalimi, larang dia untuk berbuat zalim, adapun orang yang terzalimi, dibantu. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan penjelasan terhadap hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma di dalam Sahihain. Dua nama tersebut, Muhajirin dan Ansor, adalah dua nama yang syar'i. Telah datang di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Nah, jadi penamaan seseorang menisbatkan dirinya atau nisbah kepada Muhajir atau Ansor adalah dua nama yang syar'i. Disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Wassabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal-ansor. Nah, di dalam Al-Quran. Adam dan As-Sunnah banyak sekali. Dan dua penamaan ini bukan sekedar penamaan yang madza barakallahu fikum sekedar boleh. Maksudnya boleh bagaimana, ikhwan? Seseorang menasabkan dirinya kepada sebuah kabilah atau suku hanya sekedar untuk dikenal. Ini penisbatan yang boleh, bukan sekedar penisbatan yang boleh atau bahkan penisbatan yang sifatnya makruh atau yang maksiat. Nah, inilah penamaan yang syar'i. Bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memahami bahwasannya seruan-seruan tersebut diserukan dalam rangka untuk masing-masing orang memberikan fanatisme mereka kepada masing-masing anak tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Bersamaan dua madza barakallahu fikum, dua penamaan tersebut adalah penamaan yang syar'i. Bisa dipahami, ikhwan? Jadi nama tersebut nama yang syar'i. Nah, bukan sekedar penisbatan yang mubah atau sekedar atau bahkan makruh atau madza muharram. Bahkan itulah sesuatu yang syar'i. Akan tetapi ketika digunakan kepada sesuatu yang tidak syar'i. Kepada fanatisme masing-masing golongan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya dan mengatakan ini adalah seruan jahiliyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan bahwasannya ini berasal dari anak-anak, maka beliau memberikan madza barakallahu fikum pemecahan yang lainnya untuk menolong orang yang zalim yang terzalimi. Ini makna dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian hizbiyah adalah bid'ah. Qala Allah taala syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Ishaq wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih kabur 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib syara'a lakum minad din. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan bagi kalian dari agama ini apa yang telah diwasiatkan dengannya kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu dan yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim dan Musa dan Isa agar supaya kalian menegakkan agama ini dan janganlah kalian berpecah. Jadi syariat agama ini agar supaya tidak terpecah. Di atas satu kalimat, itu kalimatul haq, bukan sekedar persatuan. Bersatu dalam segala hal. Tidak peduli di atas apa itu. Yang penting di atas madza barakallahu fikum dibangun di atas sebuah kepentingan yang ingin dicapai. Tidak peduli ini di atas kebatilan, tidak peduli ini di atas akidah yang batil. Ini yang tidak diinginkan oleh Islam. Seperti persatuan partai. Mereka bersatu dalam rangka apa, ikhwan? Mencapai sebuah kepentingan yang mereka inginkan bersama. Tapi mereka tidak peduli. Fulan kafir, fulan sufi, fulan syi'i, al-muhim dalam satu golongan yang mereka ingin mencapai satu tujuan. Adapun persatuan di dalam Islam tidak seperti itu. Yaitu di atas al-haq. Wa qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala apa yang datang kepada kalian Rasul maka ambillah, dan segala apa yang beliau larang maka na'am tinggalkanlah. Dan at-tafarruq, perpecahan bukanlah dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat di dalam perkara kami ini yang bukan termasuk dari perintah kami maka itu tertolak. Dan hizbiyah bukanlah dari syariat Islam, bukan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah bid'ah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata setelah beliau menyebutkan Al-Qurunul Mufaddalah, bahwasannya Qurunul Mufaddalah adalah seutama-utamanya generasi dan manusia yang paling jauh dari asabiyah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, "Thumma khalafa min ba'dihim khulufun farraku dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Kemudian berganti generasi. Setelah mereka itu para sahabah, generasi-generasi yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan yang setiap golongan dengan apa yang mereka miliki berbangga-bangga. Wataqatta'u amrahum bainahum zubura kull wa kullu wa kullun ila rabbihim raji'un. Yang mereka tercabik-cabik di dalam perkara mereka. Dan setiap mereka kepada Rabb mereka akan kembali. Ja'alu ta'assuba lil madhahibi diyanatahum allati biha yadinun. Mereka telah menjadikan asabiyah fanatik terhadap madhab-madhab sebagai agama yang mereka meyakininya. Sebagaimana hal sekarang. Naam. Siapa saja yang bukan, naam, kalau di negara kita mereka bermadhab Syafi'i katanya. Naam. Akan tapi mereka hanya mengambil dari Syafi'iyah sebatas hawa nafsu mereka. Kalau mereka benar-benar Syafi'i, sungguh akan tidak akan banyak perbedaan antara kita dengan mereka. Nah, kalau memang benar-benar mereka mendalami madhab Syafi'i. Jadi, menjadikan fanatik terhadap madhab ini sebagai agama yang mereka meyakininya. Barang siapa yang diolah madhabnya, maka ini bukanlah termasuk dari golongannya. Bahkan menyesatkannya. Ini yang terjadi di masa sekarang. Waru'usu amwalihim allati biha yattajiruna. Dan menjadikan fanatik terhadap madhab adalah modal utama mereka yang mereka berdagang dengannya. Wa akharuna minhum qana'u bimahdhit taqlid. Dan di antara mereka ada yang merasa cukup dengan fanatik terhadap madhab tersebut hanya sebatas taklid. Wa qalu, dan mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati leluhur-leluhur kami itu di atas sebuah jalan dan kami mengikuti jalan mereka. Hanya sekedar mengikuti adat leluhur. Wal fariqani bi ma'zalin amma yanbaghi ittiba'uhu minas sawabi walisanil haqqi yatlu alaihim laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Dan kedua kelompok tersebut jauh dari apa yang sepantasnya untuk diikuti dari kebenaran. Naam. Dan terpraktekkan atas mereka sebuah ayat laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Jadi maksud ayat ini bukanlah sebatas agama ini angan-angan atau mada harapan saja. Harapan kalian atau harapannya ahlul kitab. Akan tapi agama ini adalah iman, amal soleh, bukan sekedar seseorang berangan-angan. Qala Syafi'i, qaddasallahu ta'ala ruhahu. Berkata Syafi'i, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan ruhnya. Ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lam yakun lahu ayyada'ahu liqawli ahadin minan nasi. Begitu indahnya perkataan Imam Syafi'i. Ana ulangi. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, ajma'al muslimuna, kaum muslimin bersepakat, ala anna, bahwasannya, man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu ayyada'ahu, lam yakun lahu ayyada'ahu, maka tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya. Liqauli ahadin minan nas, dikarenakan perkataan seseorang dari manusia. Naam, ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lam yakun lahu ayyada'ahu liqauli ahadin minan nasi. Telah sepakat kaum muslimin, yaitu ulama mereka, barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi dia untuk meninggalkannya dikarenakan perkataan seseorang dari manusia. Wa qala Abu Umar wa ghairuhu minal ulama, berkata Abu Umar. Naam, biasanya Abu Umar ini adalah naam Abu Yusuf man Ibn Abdul Bar, naam Yusuf bin Abdul Bar. Ahsantum. Berkata Abu Umar dan yang selainnya dari para ulama, ajma'an nasu ala annal muqallida laisa ma'dudan min ahli al-ilmi wa annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ajma'an nasu, telah sepakat manusia, ala annal muqallida, bahwasannya muqallid, orang yang taklid itu, laisa ma'dudan min ahlil ilm, bukanlah termasuk dari ahlul ilm. Wa annal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi, dan bahwasannya yang dikatakan ilmu adalah mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Ana ulang. Ajma'an nasu ala annal muqallida laisa ma'dudan min ahli al-ilmi wa anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Jadi para ulama telah sepakat bahwasannya orang yang sekedar taklid, mereka bukan termasuk dari ahlul ilm. Dan bahwasannya yang dikatakan ilmu adalah mengenal, mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Sampai akhir apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Masih banyak nukilan-nukilan dari para ulama yang lainnya. Akan tapi untuk menyingkat, maka kita masuk di dalam bab selanjutnya. Arkanul hizbiyati, arkan rukun, tiang-tiangnya hizbiyah. Apakah tiang-tiang hizbiyah? Rukunnya hizbiyah. Islam memiliki rukun, kekufuran memiliki rukun, kebatilan pun seperti itu. Kalau rukun kekufuran telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fawaid. Naam, ada empat. Naam, Al-Kibru, Wal-Ghadabu, Tiba'ush-Shahwah. Kemudian satu lagi, ana lupa ya kawan. Naam, al-muhim, semua hal memiliki rukun, tiang. Qala Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Berkata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. هذه الحزبيات مبنية على الكذب والخداع والتلبيس وقلب الحقائق. Berkata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, هذه الحزبيات, hizbiyah-hizbiyah ini, mabniyatun, dibangun ala di atas al-kadibi, yang pertama kedustaan. Ini tiang pertama. Nah, jadi Syekh Muqbil mengatakan hizbiyah-hizbiyah tersebut terbangun di atas yang pertama al-kadib, kedustaan. Wal khida'i, tipu daya. Wat talbisi, talbis, pengkaburan, mencampur adukkan antara hak dan batil, sunnah dengan bid'ah, syirik dengan kufur, al-muhim, dikaburkan perkaranya. Wa qalbil haqa'iq, pemutarbalikan fakta. Naam, qalbul haqa'iq, memutarbalikan fakta. Jadi tidak antum temui seorang hizbi kecuali padanya ada kebohongan. Ini memang termasuk rukunnya. Khida, tipu daya kepada kaum muslimin, talbis, pengkaburan. Naam, dan qalbul haqa'iq. Naam, pemutarbalikan fakta. Yang ketika mada barakallahu fikum, terjadinya fitnah Abdurrahman Al-Adani, dikatakan khalas, dammat itu tidak akan ada lagi mustafidun, semuanya pindah ke fuyush. Nah, dammat akan sepi. Itu yang tergambar pada masyarakat yang di luar dammat. Ketika ingin membuktikan apa yang terjadi, mereka berziarah di antara mereka ke dammat. Nah, mendapati dammat tidak seperti apa mereka. Bahkan semakin ramai, semakin banyak orang yang menuntut ilmu padanya. Maka di antara mereka mengatakan, wallahi haulai kudnam kadzabun, demi Allah mereka itu orang-orang yang pendusta dan memutarbalikkan fakta. Ini hizbiyun. Ana sebutkan sebuah athar yang dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar di dalam Jami'ul Bayan, Jami'ul Bayan Bayanil Ilmi wa Fadlihi, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Lalika'i di dalam Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah dengan sanad yang sahih. An Khalid bin Sa'ad, dari Khalid bin Sa'ad berkata, dakhala Abu Mas'udin ala Hudzaifah. Abu Mas'ud masuk kepada Hudzaifah. Abu Mas'ud al-Badri, Uqbah bin Amir, kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. I'had ilayya, maksudnya wasiatkan kepadaku yang dengan wasiat tersebut aku berpegang teguh dengannya. Naam, jadi wasiatkanlah kepadaku dengan wasiat tersebut aku akan berpegang teguh dengannya. Qala, berkata Hudzaifah bin Yaman, awalam ya'tikal yakinu, tidakkah telah datang kepadamu keyakinan? Keduanya sahabat. Qala bala, berkata Abu Mas'ud, tentu. Qala, berkata Hudzaifah, fa inna ad-dhalalata haqqud dhalalati an ta'rifa ma kunta tunkiru wa tunkiru ma kunta ta'rifu. Berkata Hudzaifah bin Yaman, fa inna ad-dhalalata haqqud dhalalah, sesungguhnya kesesatan yang benar-benar kesesatan itu adalah apa, ikhwan? An ta'rifa ma kunta tunkiru, engkau membenarkan sesuatu yang dahulu engkau mengingkarinya. wa tungkiru ma kunta ta'rifu. Sebaliknya pula, engkau mengingkari sesuatu yang dahulu engkau menganggapnya benar. Jadi berputar balik. Hizbiyun seperti itu, ikhwan. Jadi fa innad dhalalah tahaqqud dhalalah. Sesungguhnya kesesatan, benar-benar kesesatan itu seperti apa? Bahwasanya engkau menganggap benar sesuatu yang dahulu engkau anggap mungkar. Dan sebaliknya, sesuatu yang mungkar engkau katakan benar sekarang. Diputar balikan. 180 derajat. Mizannya, timbangannya. Seperti apa yang terjadi pada kebanyakan. Dahulu dia naam mencela jam'iyat, hizbiyat, naam seperti Ihya Uthuroth dan lain sebagainya. Ketika mulai naam kebatilan masuk di dalam hatinya sedikit demi sedikit, maka berputar balik. Apa yang dahulu dia ingkari, dia benarkan. Yang dia benarkan, dia katakan mungkar. Na'udzubillah. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, mathalu ashabil bida'i mithlu aqariba yudfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turabi wa yukhrijuna adnabahum. Permisalan ashabul bida' seperti permisalannya aqarib, kala jengking. Jadi mathalu ashabil bida'i mithlu aqarib. Permisalannya ashabul bid'ah, para pelaku bid'ah itu seperti seekor kala jengking. Yudfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turab, yang mereka menyembunyikan kepala-kepala mereka dan badan-badan mereka di dalam tanah. Wa yukhrijuna adnabahum, dan mengeluarkan ekor-ekor mereka. Kalau ekornya kala jengking ada sengatnya. Kapan saja ada kesempatan, maka dia akan menyengat. Faida tamakkanu ladahu. Jika memungkinkan, jika ada kesempatan, maka mereka akan menyengat. Nah, jadi Hizbiyun di awal mula mungkin menampakkan kebaikan. Nah, ketika ada kesempatan, maka ada, dia akan berbuat makar. Maka permisalan ashabul bidah dari seluruh ahlul batil termasuk di dalamnya adalah Hizbiyun. Makarnya sangatlah keras. Awal mulanya ketika dia di antara ahlu sunnah, di antara ahlul haq, menampakkan kebaikan. Ketika mulai diakui keberadaannya, maka di situ dia mulai menghembuskan racun-racunnya, mempengaruhi 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika memungkinkan, maka mereka akan menyengat. Wa kadzalika ahlul bid'ah hum mukhtaffuna bainan nas. Demikian juga ahlul bid'ah, mereka itu bersembunyi di antara manusia, tidak menampakkan dirinya tentang kebid'ahannya. Fa idza tamakkanu balaghu ma yuriduna. Jika memungkinkan, jika ada kesempatan, mereka akan menyampaikan apa yang mereka inginkan. Disebutkan oleh Abu Ya'la dalam Tabaqatul Hanabilah. Kemudian mabadi'ul hizbiyyati, permulaan-permulaan hizbiyah. Seperti apa mulanya hizbiyah itu? Jadi hizbiyah adalah sunnah jahiliyah. Hizbiyah adalah bid'ah. Naam, hizbiyah itu pun memiliki rukun dan memiliki permulaan. Berkata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, min mabadi'il hizbiyati as-sonadiku wat-tabarru'ati wat-tabarru'atu. Beliau menyebutkan min mabadi', termasuk sebagian dari permulaan-permulaan hizbiyah, as-sonadiqu, kotak-kotak infak. Wattabarru'at, dan minta-minta sumbangan. Ini awal mulanya. Dengan kedok dakwah ilallah. Dan apa sih dhabitnya? Naam, seseorang meminta manusia dengan atas nama dakwah. Tidak ada dhabit sesuatu yang jelas di sana. Al-muhim jika seseorang lebih iffah menjaga dirinya dari seperti itu, afdal. Dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ingin mulazamah kepada Al-Imam Abdul Razak di Son'a bersama dengan teman selevel beliau, Yahya bin Ma'in. Jadi keduanya melakukan haji dahulu, kemudian baru ke Son'a Yaman, yang keduanya dari Baghdad. Ketika di Makkah Al-Mukarramah, keduanya haji, ternyata di situ mendapati Al-Imam Naam Ma'ada Barakallahu Fikam Abdul Razak. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan, kita sudah bertemu di sini, tidak perlu kita datang ke Yaman. Kita ambil ilmunya di sini. Maka Imam Ahmad mengatakan, tidak. Karena aku sudah bertekad untuk mengambil ilmu darinya, maka aku akan tetap berangkat ke Yaman dan mengambil ilmu kepada beliau. Naam. Kemudian setelah selesai menjalankan haji, di tengah perjalanan beliau kehabisan bekal. Dan teman-teman beliau yang mengetahui seperti itu berusaha untuk membantu beliau dengan apa yang mereka miliki. Kemudian apa yang mereka yang Al-Imam Ahmad rahimahullah taala lakukan? Beliau menolaknya. Nah, menolaknya. Karena tidak ingin termasuk di dalam hadis al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Jadi tangan yang ada di atas itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Beliau tidak ingin bahwasannya tangan beliau ada di bawah. Maka beliau apa yang beliau lakukan? Beliau bekerja kepada mereka orang-orang badui dengan membawakan barang-barang berat mereka yang dibawa dari atas unta. Dengan seperti itu beliau mendapatkan upah. Dan dengan upah tersebut beliau mengumpulkannya dan melanjutkan perjalanannya kepada Al-Imam Abdul Razak rahimahullah ta'ala. Ini Al-Imam Ahmad yang memiliki kekuatan yang Imam Syafi'i mengatakan imamun fi sab'ati asnaf. Imam di dalam tujuh hal. Imamun fi da'wah, imamun fi sunnah, imamun fil faqr, imamun fi sabr. Sampai tujuh disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Adapun kita, nah, para mutaakhirun, du'afa'ul iman, wallahul musta'an. Kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala nah, bisa menguatkan kita dari tasawulat, meminta-minta. Ini na'tabiruhu khairan. Nah, kita anggap sesuatu yang sudah nah, sudah baik. Nah, kalau saja seseorang bisa lebih wara', lebih berhati-hati dari seperti ini, maka itu lebih afdol. Jadi permulaan hizbiyah adalah kotak-kotak infak min madbadi'il hizbiyati as-sonadiq wa tabarru'at. Kotak-kotak infak dan minta-minta sumbangan. Kenapa yang seperti itu termasuk dari permulaan hizbiyah? Ketika Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala ditanya dalam salah satu kaset yang Anda dengar, kenapa sonadiq itu termasuk permulaan hizbiyah? Jika dikatakan kepada orang yang melakukan atau membuat kotak-kotak infak tersebut, kemudian disebarluaskan, walaupun dengan atas nama dakwah, kemudian dia akan diingatkan, ya fulan, yang seperti ini tidak ada sunnahnya, tidak ada salafnya. Maka dia akan membela dirinya. Nah, berusaha membela dirinya dan untuk membenarkan apa yang dia perbuat. Dalam rangka pembenaran diri, membela dirinya, disinilah mulai terbentuk sebuah hizb. Nah, jika dia bersama dengan teman-temannya, dengan golongannya, yang mereka sepemikiran, yang mereka semuanya membuat kotak infak dan ma'ada barakallahu fikum, meminta sumbangan, Nah, ketika dinasihati, ya ikhwan ini tidak ada salafnya, tidak ada sunnahnya dan lain sebagainya, maka mereka akan berupaya membuat loyalitas di antara mereka sehingga mengingkari orang yang menasihatinya. Di sini kemudian terjadilah permulaan hizbiyah. Baik, aqsamul hizbiyati, pembagian-pembagian hizbiyah. Maka hizbiyah ada dua, hizbullah dan hizbus syaitan. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang memberikan loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, sesungguhnya golongan Allah mereka orang-orang yang menang. Dan juga di dalam suratul Mujadilah, radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ini menunjukkan bahwasannya di sana ada dua pembagian, hizbullah dan hizbus syaitan. Adapun hizbus syaitan, ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Dan hizbus syaitan terbagi menjadi dua pula. Nah, jadi al-hizbiyah terbagi menjadi dua secara garis besarnya. Hizbullah dan hizbus syaitan. Adapun hizbullah tidak akan terbagi. Ahlul haq, mereka adalah satu kesatuan. Dan hizbus syaitan ada dua, hizbiyatun mukaffiratun wa hizbiyatun mufassiqatun. Hizbiyah mukaffirah, sebuah hizbiyah yang sampai pada tingkatan kekafiran, keluar dari agama Islam. Seperti apa ya kawan? Seperti hizb al-ishtirakiyah, hizb al-ba'ath, partai Ba'ath yang ada di Irak saat itu, dipimpin oleh Saddam, yang menganggap partainya adalah robnya, sehingga mereka sampai pada tingkatan kekufuran. Hizb al-ishtirakiyah, partai komunis, yang mengatakan diri mereka adalah ateis, tidak bertuhan. Tapi sebuah kodrat, manusia akan mengagungkan sesuatu, tidak bisa dipungkiri. Ini sudah fitrah. Kalau seseorang tidak mengagungkan Allah, pasti dia akan mengagungkan yang lainnya. Komunis, orang-orang komunis, kalau tidak mengagungkan Allah, maka mereka mengagungkan para pendirinya. Lenin, Marx, ini yang mereka agung-agungkan dan dianggap rob selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika pada tingkatan yang seperti ini, hizb al-ishtirakiyah, ba'athiyah ini adalah hizb mukaffir, hizbiyah mukaffirah, yang sampai pada tingkatan kekufuran. Kemudian hizbiyatun mufassiqah, hizbiyah mufassiqah, yang membuat orang fasik, tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Seperti hizbiyatul ikhwanul muslimin, jamaatul tablik, hizbut tahrir. Yang seperti ini kita katakan mereka tidak kafir. Tapi dengan kebid'ahannya tersebut mereka adalah fasik. Alamatul hizbiyati, tanda-tanda hizbiyah. Ini akan banyak sekali, akan Anda nukilkan beberapa saja. Kalau kita membahas kitab ini, insya Allah enggak akan cukup waktu sehari. Tanda-tanda hizbiyah itu banyak. Enam, dan diantaranya adalah al-asabiyah, yaitu wala dan barok yang sempit. Berkata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Ali Asyaukani rahimahullah ta'ala, di dalam kitab beliau Adabut Talab, beliau berkata, wa'alam Dan ketahuilah, anna asbabal khuruji, bahwasannya sebab-sebab keluarnya, min dairatil insafi, dan ketahuilah bahwasannya sebab-sebab keluarnya dari daerah insaf, keadilan, wal wuku'i fi mubiqati at-ta'assubi, dan terjerumus di dalam kebinasaan asabiyah, kathiratun jiddan, banyak sekali. Nah, berkata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, dan ketahuilah bahwasannya sebab-sebab keluarnya seseorang dari daerah insaf dan juga terjerumus di dalam kebinasaan asabiyah itu sangat banyak. Kemudian beliau menyebutkan beberapa sebabnya. Wa huwa aktsaruha wuku'an wa ashadduha bala'an. Yang pertama ini adalah yang paling banyak terjadi dan yang paling keras, na'am, musibahnya terhadap kaum muslimin. Jadi yang paling banyak terjadi dan paling keras musibahnya terhadap kaum muslimin, apakah itu? Ayyan sya'a talibul ilmi fi baladin minal buldan allati qad tamadhhaba ahluha bi madhhabin muayyanin waqtadaw bi alimin makhsusin. Ayyan sya'a talibul ilm, seorang penuntut ilmu itu tumbuh. Dia tumbuh berkembang dari kecil sampai besarnya, sampai dewasa. Fi baladin minal buldan, pada sebuah negeri dari negeri-negeri ini. Allati qatta madhhaba ahluha bimadhhabin muayyanin. Allati qatta madhhaba ahluha, yang para penghuninya itu telah bermadhab dengan madhab tertentu. Kalau di Indonesia dengan madhab Syafi'i. Kalau di Maghoroba seperti Libya, kemudian Maroko, Mesir, kemudian Madhab Barakallahu Aljazair, sekitar ini kebanyakan mereka Maliki. Nah, kalau ikhwan kita yang ada di negara-negara pecahan Uni Soviet, Madhab ikhwan, seperti Tajikistan, Kazakhstan, yang seperti ini kebanyakan mereka Hanafi, Yordan juga Hanafi. Jadi seorang talibul ilm tumbuh di sebuah negeri yang mereka sudah menganut madhab tertentu. Waqtadaw bi alimin makhsusin, dan mengikuti seorang alim tertentu. Hubbu syarafi wal mali alladaini huma, hubbi syarafi wal mali alladaini huma a'da alal insani min dhi'baini dhariyaini. Kemudian juga cinta kedudukan dan harta, yang kedua hal tersebut lebih berbahaya terhadap manusia daripada dua ekor serigala yang kelaparan. Sebagaimana hadis ma dhibani ja'iani ursila fi zaribati ghanamin la afsadalaha min hirsil mar'i ala asyarafi fi dini li dinihi. Ini termasuk sebab yang paling besar seorang penuntut ilmu tumbuh di sebuah negeri yang sudah bermadhab dengan madhab tertentu dan mengikuti seorang alim tertentu, sehingga mereka terbentuklah asabiyah dengan madhab tertentu dan juga dengan alim tersebut. Dan juga hubbus syaraf, mencintai kedudukan dan juga harta. Kemudian sebab lainnya yang disebutkan oleh Imam Syaukani, al-jadal wal mira wa hubbudz dzuhuri wal ghalabi. Nah, perdebatan. Ini salah satu sebab seseorang keluar dari madza barakallahu fikum, daerah insaf, dan terjatuh dalam asabiyah. Jidal, perdebatan, wa hubbudz dzuhur, ingin nampak, ingin dikenal. Dan jidal bukanlah timbangan kebenaran. Kemudian seseorang yang menang di dalam perdebatan itu yang benar, bukan ya ikhwan. Al-Imam Malik ketika diajak seseorang berjidal, ya Malik, Ta'al ujadiluk. Wahai Malik, kesini kamu, aku akan berdebat denganmu. Idza ghalabtani, jika kamu yang mengalahkan aku, anta tattabi'uni, kamu ikuti aku. Idza ghalabtuk, jika aku yang menangkan perdebatan ini, ana attabi'uka, aku yang mengikuti kamu. Fadhhab ana ala yaqinin min amri, fadhhab ila syakin mithlik. Kemudian Imam Malik mengatakan, sesungguhnya aku adalah di atas keyakinan yang aku berada di atasnya, maka pergilah engkau bersama orang-orang yang ragu sepertimu. Orang yang menjadikan agama sebagai perjidalan ini orang-orang yang ragu, belum yakin dengan apa yang dia bawa. Nah, kemudian sebab yang lainnya adalah at-ta'assubu lil aba'i wal ajdad, asabiyah terhadap leluhur. Nah, ini sebab-sebab yang disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, termasuk sebab-sebab keluarnya seseorang dari daerah insaf dan terjatuh di dalam kebinasaan ta'asub. Dan masih ada beberapa, tapi kita telah mengambil syahidnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid, fa inna tiba'al hawa yu'mi 'ainal qalbi fala yumayyizu bainas sunnati wal bid'ati aw yunkisuhu fayara al bid'ata sunnatan was sunnata bid'atan. Fa inna tiba'al hawa, sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu yu'mi 'ainal qalbi, membutakan mata hati. Naam, sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu akan membutakan mata hati. Fala yumayyizu bainas sunnati wal bid'ati, maka dia tidak mampu untuk membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Au yungkisu, atau memutar balikannya. Fayarul bid'ata sunnatan wa sunnata bid'atan, maka dia menganggap bid'ah adalah sunnah dan sunnah adalah bid'ah. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu akan membutakan mata hatinya. Nah, sesuatu yang benar dianggap batil, yang batil dianggap sunnah, nah, dianggap benar. Berkata Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, falaisal muta'assibu bi ahlin li'an yu'khadal haqqu min mu'allafatihi, fa innahu idha lam yantafi' bi'il ilmi wa yahtadi bima arafa minhu, fa kaifa yahtadi bihi ghayruhu aw yatawassalu bihi bima jama'ahu ila ma huwal haqqu. Falaisal muta'assibu bi ahlin li'an yu'khadha al-haqqu min mu'allafatih. Falaisal muta'assib, bukanlah orang yang fanatik itu bi'ahlin, pantas. Li'an yu'khadha al-haqqu min mu'allafatih, untuk diambil kebenaran dari tulisan-tulisannya. Jadi orang yang asabiyah tidak pantas diambil, mada barakallahu fikum, kebenaran dari tulisan-tulisannya, dari karya-karyanya. Barang siapa yang sudah terkotori dengan penyakit hizbiyah, seperti apapun kealimannya dan lain sebagainya, maka tidak pantas untuk diambil kebenaran dari tulisan-tulisan tersebut, dari muhadharahnya. Fa innahu idza lam yantafi bil ilmi, sesungguhnya jika dia sendiri tidak mampu mengambil manfaat dari ilmu tersebut, wa yahtadi bima arafa minhu, dan mengambil petunjuk dengan apa yang dia telah mengetahuinya, fakaifa yahtadi bihi ghairuhu, maka bagaimana orang lain itu kemudian mengambil petunjuk darinya. Au yatawassalu bima jama'ahu ila ma huwal haqq. Atau mengantarkan dengan apa yang telah dia kumpulkan dari tulisan-tulisan tersebut kepada kebenaran. Fal musabu bil ama la yakudul a'ma. Maka seseorang yang ditimpa dengan kebutaan tidak menuntun orang yang buta. Maksudnya bagaimana ya, kawan? Orang yang buta di sini maksudnya adalah orang yang asabiyah, walaupun dia seorang yang alim, orang yang telah memiliki ilmu, tapi karena asabiyah sehingga membutakan mata hatinya, dia sudah buta. Di sana ada orang jahil, orang yang tidak memahami, yang dia memang benar-benar buta ilmu. Nah, maka orang yang buta dikarenakan asabiyahnya tidak boleh bagi dia kemudian membimbing, menuntun orang yang buta lainnya yang tidak mengetahui ilmu, yang jahil. Kita ambil dua alamah, dua tanda. Satu tanda lagi, tanda hizbiyah yang lainnya. Al-alamatu tsaniyatu min alamatil hizbiyati hiya ida'u ahli sunnati wa munawa'atuhum. Tanda yang kedua, termasuk dari tanda-tanda hizbiyah, permusuhan terhadap ahli sunnah. Qala Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, min alamati ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar. Min alamati ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar. Dikeluarkan oleh Al-Lalika'i di dalam i'tiqadnya dan juga Al-Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf dengan sanad yang sahih. Berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Idris, min alamati ahlil bida'i, termasuk tanda-tanda ahlul bida', al-waqi'atu adalah celaan fi ahlil athar, terhadap ahlul athar. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, Abu Uthman As-Sabuni, dalam kitab beliau yang ma'ruf Aqidatus Salaf, wa alamatul bid'ai ala ahliha badiatun zahiratun. Wa alamatul bid'ai ala ahliha badiatun zahiratun. Dan tanda-tanda kebid'ahan pada para pelakunya adalah badiatun zahiratun, nampak jelas. Tanda-tanda kebid'ahan pada para pelakunya itu adalah tampak jelas. Wa azharu ayatihim wa alamatihim, dan tanda yang paling nampak dari mereka itu apa, ikhwan? Syiddatu muadatihim hamalata akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiddatu muadatihim, kerasnya permusuhan mereka terhadap pembawa kabar dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahtikaruhum lahum, dan peremehan mereka terhadap mereka, terhadap enam ahlus sunnah. Wastighfafuhum bihim, istighfaf, nah, penghinaan mereka kepada ahlus sunnah. Watasmiyatuhum iyahum hasyawiyatun, hasyawiyatan, nah, wajahalah wa zahiriyah musyabbihah. Naam. Wa tasmiyatuhum iyyahum hasyawiyatan wa jahalatan wa zahiriyatan musyabbihatan. Dan Mereka melakopi, menjuluki Ahlus Sunnah dengan Hasyawiyah. Hasyawiyah, Hasyawiyah ini orang rendahan, gembel. Nah, Ahlus Sunnah, mereka fukara, senantiasa dengan ilmu dan lain sebagainya, enggak punya kedudukan dan lain sebagainya. Karena dalam rangka untuk melarikan manusia dari kebenaran, mengatakan para pembawa asar ini sebagai orang-orang rendahan, gembel dan lain sebagainya. Wajahalah dan orang-orang bodoh. Zohiriyah, zohiriyah, katakan zohiriyah. Saklek, kaku, apa yang datang dalam hadis itu yang kita pahami dan kita pegang teguh. Enggak bisa begini dan begitu. Nah, kata mereka seperti itu. Kaku sekali kalian ini. Keras kayak batu. Nah, jangan kaku-kaku. Nah, bagaimana kalian bisa berhubungan dengan manusia jika seperti itu? Nah, musyabbihah. Musyabbihah ini karena Ahlus Sunnati wal Jamaah mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mensifati dirinya dengan rasulnya. Kita katakan tangan adalah tangan, kaki-kaki. Nah, tapi persamaan nama tidak mengharuskan persamaan kaifiyah. Dari sisi sini, kemudian mereka mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah sebagai musyabbihah, mujassimah. Nah, taib. Jadi Abu Uthman As-Sawbuni mengatakan wa alamatul bida'i ala ahliha badiyatun zahiratun. Dan tanda-tanda kebid'ahan terhadap para pelakunya nampak jelas. Wa adharu ayatihim wa alamatihim, dan tanda-tanda yang paling nampak di antara mereka lah syiddatu mu'adatihim hamalata akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerasnya permusuhan mereka terhadap para pembawa kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahtiqaruhum lahum, dan peremehan mereka kepada mereka yaitu Ahlus Sunnah. Wastighfafuhum bihim, sama. Watasmiyatuhum iyyahum hasyawiyatan wa jahalatan wa dhahiriyatan musyabbihatan. Dan mereka menjuluki Ahlus Sunnah dengan hasyawiyah dan jahalah, zahiriyah, musyabbihah. Ya, kalau sekarang dikatakan wahabiyah dan lain sebagainya. Intinya supaya manusia tidak mendekati dakwah ini dan lari darinya. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Nah, masih banyak sekali ya. Kita masih menyebutkan dua. Di sini ada sekitar 30 lebih tanda-tanda hizbiyah. Nah, taib, khair insyaAllah. Kita ambil yang sedikit ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Kalau ada waktu 6 pada kesempatan selanjutnya insyaallah kita akan sambung. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.